بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله الآفات العاشرة ketergelinciran yang ke-10 di dalam kalam atau lisan adalah kalamu dhil lisanain alladhi yataraddad bainal muta'adiyain, yaitu ucapan-ucapan orang yang mempunyai dua lisan yang berbolak-balik di antara dua orang. Wa yanqilu kalama kulli wahid ila al-akhar. Wa yakallamu kullu wahidin bi kalamin yuwafiquhu aw ya'adduhu annahu yansurh aw yasna 'ala al-wahid fi wajhihi وَيَذُمُّهُ إِنْدَ الْآخَرِ, yaitu dia menukilkan ucapan-ucapan masing-masingnya kepada yang lain dan berbicara masing-masing dengan ucapan-ucapan yang mencocokinya atau yang teranggap bahwasannya dia telah membelanya atau memuji salah satu dari satu sisi dan mencela yang lainnya dari sisi yang lain. Iya. Dia ngomong begini tentang si fulan, oh dia Masya Allah. Nah, di lain hal dia berbicara, oh dia jelek begini begini. Iya, dua lisan. Punya dua wajah. Yang penting mencocoki orang yang dia diajak bicara. Kalau orang ini membenci si A, ya dia membencinya. Kalau orang yang lain dia mencintai si A, ya dia dipuji-puji. Kalau mencela, ya dia dicela-cela. Begitu dua orang punya dua lisan. Nah, ya. Wa fil hadis, di dalam hadis, inna syarran nasa dul wajhain alladhi ya'ti ha'ula biwajhin wa biwaha'ula biwajhi, sejelek sungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang mempunyai dua wajah. Dia datang kepada yang lainnya dengan satu wajah, datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Nah, wa'lam, ketahuilah, anna hadza fi man lam yatur ila dzalik. Wa amma idza tarra ila mudaratil umara jaza. Iya, hukum asalnya seorang yang punya dua wajah, artinya berbeda ucapannya. Satu sisi, kemudian sisi lain dia berbicara yang lain. Nah, ini dicela dan sejelek-jeleknya manusia, dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ini bagi orang yang dia memang tidak ada paksaan, memang tidak terpaksa untuk melakukan hal itu, iya, ini enggak boleh. Adapun kalau dia terpaksa untuk mudaroh, bukan mudahana, beda. Mudaroh, iya, seakan-akan mengalah pada satu sisi agar bisa disampaikan perkara yang lebih penting dibandingkan dia berlawanan dengan yang diajak bicara. Tentunya diberi syarat oleh para ulama, mudharah itu tanpa mengorbankan perkara usul pokok atau perkara prinsip. Kalau sampai mengorbankan perkara prinsip, namanya bundahana. Ya, ada seseorang misalnya, dia orang yang disegani. Kemudian kita mendekatinya dalam rangka memberikan mendakwahinya. Mengalah pada perkara-perkara yang memang itu bukan prinsip. Iya ya, kalau seperti enggak masalah lah. Walaupun di sana ada perkara yang mungkin bisa dari sisi muru'ah kurang, tapi masih bisa ditolerir selama tidak melaksanakan prinsip. Iya, ini namanya mudharah. Seperti di sini dikatakan mudharah lil umara, kepada pemerintah. Nah, ya enggak apa-apalah diundang dengan pakaiannya yang seperti itu. Kita tahu sendiri ya, orang awam pakai misalnya bantolun, ya kita mengalah. Nah, seperti itu. Selama tidak melanggar syariat atau prinsip, ini namanya mudharah. Iya. Seakan-akan kan berwajah dua, iya. Oh, tadi keras. Oh, ini kalau ada yang pakai ini musbil, ini tidak di akan masuk jannah. Orang yang pakai celana melewati mata kaki. Ketika ada yang berhadapan dengan orang-orang yang misalnya diajak untuk berdakwah, kita tidak bersikap kasar, justru baik, mengajak untuk taklim. Itu bukan mudahana, tapi itu mudharah. Nah, iya. Kalau mudahana, dia mengorbankan prinsip. Seperti misalnya dakwanya jamaah tabligh. Kalau ada yang minum khamr, dituangi khamrnya, biar dia minum dulu, ntar kalau sudah sadar baru dakwah. Itu namanya mudahana, bahasa basi. Iya. Atau dakwah masuk ke klub-klub, iya, mengalah, ya, mendakwai orang yang ada di klub-klub malam. Itu namanya mudahana, bahasa basi. Mengorbankan prinsip yang kita gak boleh masuk kepada tempat maksiat. Nah, itu namanya mudahana. Nah, beda dengan mudharah. Nah, kalau seperti ini terpaksa untuk melakukan mudharah, mengalah, tanazul pada bukan perkara yang prinsip dan tidak melanggar syar'i, untuk misalnya menghadapi umara, maka boleh. Dan tidak dikatakan punya wajah dua. Karena salah, kadang orang menuduh, oh punya, dikatakan penjilat pemerintah lah, dan yang lain lah, punya dua wajah lah. Bukan, itu namanya mudharah, bukan mudahana. Wa ma taqaddara alla yudhar muwafaqatuhum lam yajuz lahu. Dan kapanpun mampu untuk tidak menampakkan, mencocoki mereka, maka tidak boleh untuk dia mudharah. Naam, tidak boleh dia punya dhul wajhain. Kalau dia punya mampu untuk tidak menampakkan, mencocoki mereka, kita mampu tidak mencocoki mereka dalam kebatilan. Nah, tidak memberikan toleransi, maka tidak boleh untuk punya dhul wajhain. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, inna lanashkur fi wujuhin aqwam wa inna qulubana latal'inuhum. Sungguhnya kami sungguh bersyukur pada satu sisi, pada satu kaum, walaupun dalam hati kami, kami melaknati mereka. Naam, seperti itu dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Nah, yaitu tanazul, mengalah agar bisa didakwahi. Nah, misalnya apa ya? Ya seperti misalnya walimahan, diundang untuk ngisi walimahan. selama di sana tidak adanya perkara yang muharramat yang lebih asyar, lebih jelek, karena ada hubungan kekerabatan, ya dia ngalah, yang penting dia bisa menyampaikan. Tapi kalau sampai diatur, nanti ngisinya harus begini, nanti harus melakukan ini, doa-doa ini, perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul, kemudian kita turuti, itu namanya budahana. Tapi selama kita masih bisa melakukan sunnah, kemudian bisa menyampaikan sunnah, walau di sana ada mukhalafat, ya, yang tidak jatuh kepada prinsip-prinsip misalnya, karena mungkin kejahilan, gak mungkin disampaikan ketika itu, masih bisa ditunda, maka mengalah untuk menyampaikan. Itu namanya mudarah. Ya, bukan mudahana. Kalau mudahana sampai kita mengorbankan prinsip atau melanggar syariat. Itu namanya mudahana. Dan tidak dikatakan dzul wajhain. Makanya ketika, walaupun dalam hati kita, oh, aduh ini begini, begini. Tapi kita mengalah. Makanya dikatakan oleh Abu Darda, inna la nashkur fil wujuhi aqwam. Wa na'am. Wa in kulubana, wa inna kulubana. Naam la nu'alli'an atau la tal'annahum. Sesungguhnya kami bersyukur pada satu sisi pada satu kaum, walaupun sesungguhnya hati-hati kami ini melaknati mereka, artinya mencela mereka karena perbuatan mereka yang menyelisih syar'i. Nah, seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Al-afatul hadil asyarah. Ketergelinciran yang ke-11 adalah al-madh. Yaitu memuji. Mungkin di sini, yaitu kesalahan seseorang dalam berucap adalah sering memuji. Dikit-dikit dipuji, sedikit memuji. Nanti akan dijelaskan, memuji juga ada perkara yang dapat seseorang itu tergelincir darinya. Dan akan dijelaskan nanti pula ada memuji dikala seseorang memang pantas mendapatkannya dan adanya syarat-syarat yang akan dijelaskan oleh beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Memuji walahu afat, memuji juga di sana adanya ketergelinciran. Minha ma yata'alak bil madih wa minha ma yata'alak bil mamduh. Ada ketergelinciran yang kaitannya dengan orang yang memuji. Dan juga diantaranya ada perkara-perkara yang kaitannya dengan orang yang dipuji. Antara madih dan mamduh. Dan akan disebutkan. Wa amma afatul madih. Adapun ketergelinciran orang yang memuji. Faqat yaqulu ma la yatahaqqaqu wa la sabila li itla'i alayh. Maka terkadang dia mengatakan perkara-perkara yang la yatahaqqaq, yang tidak pada kenyataannya. Kan banyak orang seperti itu memuji-memuji padahal hakikatnya yang dipuji itu enggak seperti itu. Ya ini dikatakan apa? Penjilat. Dan tidak ada cara untuk itla'i alaih, tidak ada cara untuk membuktikan pujiannya benar apa enggak. Ya kita enggak tahu. Ya muji pulan, ya alim, wa dipuji-puji. Padahal kenyataannya tidak seperti itu dan tidak bisa membuktikannya. Misal seperti an yaqul innahu wara wa zahid. Faqad yufaritu fil madhi fayantahi ilal kadhib. Seperti contohnya dikatakan sungguhnya dia orang yang wara, orang yang juhud. Dan terkadang berlebih-lebihan di dalam memuji, akhirnya apa? Dusta. Akhirnya berdusta. Waqad yandahu man yanbagi an yudham. Terkadang dia memuji orang yang tidak pantas untuk dipuji, ya justru dia yang pantasnya dicela. Waqad ra'a fi hadis, dan telah disebutkan dalam hadis tapi hadisnya dhaif, didahulukan oleh Al-Albani rahimahullah, "Inna Allah ta'ala yaghdibu idza madhul fasiq." Sungguhnya Allah sungguhnya Allah murka apabila memuji orang fasik. Walaupun secara maknanya sahih, tapi secara sanad dhaif hadisnya. Wa qala asman da'a li zalim bil baqa faqad ahabu ayyu sallah. Kata Al Hasan, barang siapa yang dia mendoakan kebaikan untuk orang zalim untuk tetap, maka sungguh dia senang ya dimaksiatinya Allah. Artinya enggak boleh memuji-muji orang yang fasik, memuji-muji orang yang zalim, ya seakan-akan dia senang Allah itu dimaksiati. Ini dari sisi orang yang memuji. Nanti insya Allah kita akan bacakan al-afat dari sisi orang yang dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakatuh.